بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنحمدنا عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita semua untuk menyelenggarakan kajian ini di Masjid Al-Ilmu ini dalam rangka untuk mendalami, mengkaji bimbingan-bimbingan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian-kajian yang seperti ini khonatina azzaqumullah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bukti Allah tabaraka wa taala memberikan taufik wal hidayah pada orang tadi. Di saat mayoritas umat, kebanyakan umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, tersibukkan oleh perkara-perkara yang lain, sibuk dengan urusan duniawi yang mereka, bahkan sibuk dengan perkara-perkara yang melanggar agama. Di saat yang seperti itu, kita bisa duduk bersimpuh di masjid dalam rangka untuk menimba ilmu agama, mengkaji mendalami ilmu agama. Itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah tabaraka wa taala, taufiq wa hidayah min Allah. Maka harus dan wajib kita syukuri. Bentuk syukurnya ialah al-istimrar ala dzalik, terus menerus melaksanakannya sampai akhir hayat kita. Para hadirin azakumullah, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tema yang cukup besar, tema yang tawilun aribun, panjang dan lebar. Sebab temanya berbicara tentang masalah khilaf, perbedaan pendapat. Dinyatakan tawilun aribun, panjang dan lebar, dikarenakan memang yang namanya khilaf, adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umat manusia ini merupakan amrun qadari, perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasti akan menimpa umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Allah menciptakan mereka semua untuk berikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Walau syaa'a rabbuk la ja'ala an-naasa ummatan waahidah wa la yazaaluna mukhtalifeen illa man rahima rabbuk wa lidzaalika khalaqahum." Yang artinya, kalau seandainya Rabbu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat manusia ini ummatan wahidah, umat yang satu. Tetapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin, mereka ini senantiasa dan terus menerus ikhtilaf, berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali dirahmati oleh Rabb kamu. Allah menekankan di akhir ayat, walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Nah, sehingga yang namanya khilaf amrun qadari, perkara yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang pasti ada pada umat manusia ini, yang pasti ada pada kaum muslimin ini secara pasti. Sejarah khilaf pun sesungguhnya juga sudah sangat tua. Jauh sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sudah ada di zamannya Rasul, itu saja sudah kita katakan sudah tua. Gitu ya. Nah, ini adanya khilaf itu ternyata sudah ada jauh sebelum zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan sudah ada sebelum diutusnya seorang rasul pun di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Kana an-nasu ummatan wahidah, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه." الآيات. Yang artinya, كان الناس أمة واحدة. Dulu yang namanya umat manusia itu umat واحدة, umat yang satu. Semuanya sama, muslimin, hunafa, orang-orang yang hanif di atas siratal mustaqim. Faba'athallahu an-nabiyyin, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mubasyirin wa mundzirin, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran, supaya mereka menghukumi di antara umat manusia ini ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Ayat ini menantina azabullah diterangkan oleh Al-Imam, diterangkan oleh Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam 10 qurun. Jarak antara Nabiullah Adam dengan Nabi dan Rasul Nuh alaihi assalam itu 10 qurun, 10 generasi. Kulluhum hunafa, semuanya hanif, orang-orang yang hunafa, yang di atas tauhid, di atas Islam, di atas fitrah yang suci. Tatarathum syayatin, akhirnya setan pun menyimpangkan mereka dari suratul mustaqim. Baru setelah itu Allah Taala menurunkan mengutus para rasulnya ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada mereka jalan yang benar dan menghukumi di antara mereka tentang istilah yang terjadi di kalangan mereka. Secara istilah kali pertama yang mungkin azabullah itu terjadi pada zaman sebelum diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, itulah kali pertama terjadinya perpecahan istilah di kalangan umat manusia. Yang satu muwahhid, yang lainnya musyrik. Yang satunya mukmin, yang lainnya kafir. Baru kemudian diutus Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam untuk menerangkan kepada mereka yang hak dan memutuskan di antara mereka dalam perkara istilah yang mereka jalani. Zaman itu terjadi zaman ikhtilaf. Nah, kalau kemudian kita mau menelusuri semenjak zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini, yang namanya khilaf, ya tawil arif, saya panjang dan lebar, beragam macam dan jenisnya. Namun ikhwanuddin azzaakumullah, ikhtisar dengan ringkas disampaikan, dikarenakan waktunya juga berkasar, ringkas juga. Ringkasnya ikhwanuddin azzaakumullah, al-khilaf, al-ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ada di muka bumi ini. Bilang yang ngantuk, wudu dulu. Ini penyakit, ini membawa orang lain ngantuk, menular. Harus mulai berbaca setengah jam. Ada kalau makanya dibiasakan jangan siping, ngaji kuping. Biasakan kalau bensin, tawaf, tulis, tulis terus sebaklah pokok-pokok pembahasan yang disampaikan. Jangan tuh. Ayo. Saya ulangi lagi, ikhtisar dengan ringkas. Ikhtilaf perbedaan pendapat yang ada di muka bumi di antara seluruh umat manusia dan juga di kalangan kaum muslimin secara umum, ikhwan, semuanya jelas. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-ikhtilafu fi aslin nihlah. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisam. Itu bahasa beliau. Al-ikhtilafu fi aslin nihlah. Perbedaan pendapat yang terjadi pada prinsip dasar agama. Yang dimaksudkan dengan ikhtilaf di sini dengan jenis yang pertama ini ialah al-ikhtilaf bainal milali wan nihal. Adanya perbedaan pendapat di antara agama-agama yang ada dari prinsip-prinsip dasar agamanya. Ikhtilaf yang satu ini menurutin azakumullah, umat manusia dibagi dua. Ada yang sahibul haq, yang berada di atas kebenaran, mereka itu ialah kaum muslimin, kaum mukminin, pengikutnya para nabi dan para rasul sepanjang zaman, sepanjang masa. Sahibul haq, ahlul haq, orang-orang yang benar. Mereka adalah muslimin, pengikutnya para nabi dan para rasul sepanjang zaman, sepanjang masa. Dan yang kedua ialah kafir, sahibul batil, seseorang yang batil, yang di atas kebatilan. Mereka itu ialah orang kafir. Orang kafir ini batil, jelas. Hati-hatinya juga dimatikan waktu yang ngaji. Ayat. Kemudian orang minazakullah, yang namanya orang kafir diklasifikasi dalam Islam menjadi dua. Ada kafir kitabi, ada kafir musyrikin, ghair kitabi. Orang kafir yang termasuk ahli kitab, dan ada orang kafir yang bukan termasuk ahli kitab. Yang ahli kitab ialah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Yang selain ahli kitab ialah semua jenis orang-orang kafir dari kalangan selain al-Yahud wan Nasara, kaum musyrikin, Hindu, Buddha, kaum Hindu dan segala macamnya hidup. Itu dimasukkan dalam poin yang kedua tadi. Itu semua masuk dalam lingkup yang sama, sama-sama kafir, sama-sama kafir. Terbagi. Ini gampang pembahasannya. Saya dudukkan. Jadi mengenai khilaf yang satu ini, Hanafina Azzaqumullah, semuanya sepakat al-haq wahid wal-mukhalif kafir. Semuanya sepakat yang namanya kebenaran dalam poin ini satu, dan yang menyelisih adalah kafir. Siapa yang hakim? Islam wal muslimin, iman wal muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahi islam, sesungguhnya agama yang hak di Allah adalah Islam. Allah mengatakan di ayat lainnya lagi, wa man yattabi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjaga agama dan Islam, maka tidak akan terima daripadanya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Saya mau tanya, bayangin, apakah dalam khilaf yang satu ini ada istilah ijtihad? Pendapat yang pertama ini dikatakan ijtihad mustahid, pendapat yang kedua juga mustahid, yang betul dapat dua pahala, yang satu dapat yang salah dapat satu pahala. Oh, tidak ada. Tidak ada. Saya bukan saja, tapi ada yang punya pendapat demikian. Dalam masalah ini mafruhun min, sudah selesai. Yang namanya al-haq Islam wal muslimun atba'ul anbiya wal mursalin, yang menyelisih mereka ialah kafir dari kalangan al-Yahud wal Nasara wal musyrikin. Sudah ini. Nah, kalau saya mengatakan ada istilah di antara mereka, istilah dalam perkara prinsip agama, dan itu merupakan khilaf abadi antara muslimin wal kufar sampai yaumul qiyamah. Tidak mungkin tidak ketemu sedikit pun, dan tidak mungkin aku mengupayakan takrib baina Islam wal kufur, upaya untuk menyatukan antara Islam dengan kufur. Jangan ada orang yang bermimpi untuk menyatukan semua agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi, atau Islam dan nabi kita untuk menyatukan dalam lintas agama dan semisalnya. Itu semuanya perkara yang jelas-jelas kebatilannya. Yang hak itu cuma satu, Islam wal iman wal muslimun wal mu'minun, yang menyelisihinya kafir. Yang satu ahlul jannah, yang kedua ahlul nar. Amin. Selesai? Faham ini? makruh. Ini alasan. Yang kedua. Bentar. Pak Musa. Dari keterangan tadi, kalau tadinya ada orang bertanya, perselisihan antara kaum muslimin dengan Israel itu dikarenakan agama atau karena urusan tanah? Loh, perselisihan apa ya? Bukan karena agama. Loh, kenapa? Loh, kok sudah gitu? Masuk saling perang, mati-mati gitu. Belang. Kenapa, apa ya? Antara kaum muslimin dengan Israel karena agama atau karena tanah? Masalah tanah, orang bukan wilayah karena orang Israelnya ini gak punya negara, ingin mendirikan negara Israel raya, agama Yahudi internasional, akhirnya mencaplok yang sekitarnya yang kena pada Cina gitu ya. Allah Musta. Nah itu dia. Allah Allah. Seharusnya enggak boleh ada jawaban yang seperti itu. Dengan uraian tadi ya sangat jamblang yang namanya perselisihan antara kaum muslimin dengan mereka itu. Khilaf yang abadi dari mulai zaman kalau bentuk sampai yang mulia nanti. Perselisihannya terkait dengan masalah prinsip agama. Urusan yang namanya tanah itu sampingan saja. Prinsip awalnya perkara agama. Nah, prinsip agama. Yang benar yang mana? Kalau muslimin terkait-terkait. Ya, kalau muslimin, maksud kalau keserahannya yang dibenarkan. Orang kafir. Nah, halo. Itu perkara yang prinsip yang sangat jelas di kalangan kaum muslimin semuanya. Barakallahu fiik. Nah, ada pun yang menyatakan di kalangan tokoh-tokoh pergerakan itu bukan karena agama, sesungguhnya Yahudi itu ialah ikhwana wa ikhwanuna, saudara kami juga, sama-sama dikasih kitab suci. Ikhtilaf antara kita dengan mereka itu sesungguhnya masalah tanah saja atau masalah apa atau masalah yang lainnya begitu. Itu ucapannya tokoh-tokoh pergerakan yang menyimpang dari garis Shiratal Mustaqim. Jangan percaya dengan omongan-omongan mereka yang seperti ini. Abadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, entah itu namanya Israel ataupun yang lainnya, itu khilaf abadi sampai yaumul qiyamah. Itu dengan tetap aslun nihlah, prinsip agama. Yang benar ialah kaum muslimin, yang menyelisih ialah kafir. Tidak mungkin satu. Selesai. Yang kedua dari jenis yang namanya khilaf. Yang kedua ini menanti nama jawabullah khilafnya bainal muslimin. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan ayyaka al-ittifaq fi aqlatin wa yaqa'u al-ikhtilaf fi ba'd qawa'idihi al-kulliyah wa huwa al-mu'addi ila at-tafarruq syi'an. Dia mengatakan ada kesepakatan pada asal agamanya. Istilah yang kedua ini, pada asal agamanya ada kesepakatan. Artinya sama-sama muslim. Bukan antara muslim dengan kafir, tapi muslim dengan muslim. Namun terjadi istilah perbedaan pendapat tentang sebagian kaidah-kaidah dasar agama. Khilaf inilah yang membuat kaum muslimin terpecah belah menjadi bergolong-golongan, bersekte-sekte. Ini khilafun bainal muslimin. Khilaf jenis yang kedua ini, hadirin azakumullah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis iftirahul ummah. Hadis perpecahan umat. Beliau mengatakan, wa tataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Disebut dengan al-qabrun najiyah wa al-qabrun yang selamat, juga disebut dengan al-qabrun al-mansurah, golongan yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Mereka disebut muslimin. Kenapa oleh dikatakan muslimin? Rasul mengatakan hadhil ummah wa tatafariqu hadhil ummah. Umat ini akan terpecah sekian. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ummati, umatku, kata Rasul. Ai ummatul ummatul ijabah. Umat yang sudah mengijabai dakwah yang menjadi muslim. Sehingga kalau ada sekte yang kafir, keluar dari pembahasan ini, dimasukkan pada pembahasan yang pertama. Paham ini? Ini khilaf yang ada. Khilaf jenis yang kedua ini, hadirin hadzakumullah, kesimpulannya ialah khilafun baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Perbedaan pendapat antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah itu yang di atas sunnahnya Rasul, yang satu golongan tadi yang dikatakan dalam sebuah riwayat, sebuah tambahan riwayat yang dihakankan sebagian ulama. Ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa tapi itu? Beliau mengatakan, ma ana alaihi yawma hadi. Yaitu, setiap orang yang berada di atas bimbinganku pada hari ini dan para sahabatku. Ini semua orang yang mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan para sahabatnya. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Sementara yang selain mereka 72 tadi dikatakan sebagai ahlul bid'ati wal murtad. Ahlul bid'ah pemecah umat. Ini khilaf antara mereka. Khilafnya yang menentina azabullah diterangkan tadi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Khilafnya itu terjadi pada usuluddin. Terjadinya pada prinsip-prinsip agama. Agama Islam itu ada kaidah-kaidah kuliah, ada prinsip-prinsip dasar. Ada perkara hukum-hukum fiqih, hukum-hukum syar'i. Kalau dalam perkara prinsip-prinsip dasar, orang yang menyimpang dalam perkara prinsip dasar tadi, dikatakan bukan di atas kebenaran, dia dimasukkan di atas kebid'ahan. Paham ya? Ikhtilaf yang kedua ini terjadinya pada usuluddin, prinsip agama. Terjadi pada masalah keimanan, masalah akidah, tamam, masalah prinsip. Yang dikatakan di zaman sekarang tentang masalah manhaj, usul manhajiyah, al-wala wal-bara dan semisalnya. Baik. Di dalam menyikapi khilaf yang jenis kedua ini, maka dipastikan dengan riwayat tadi, al-haq itu berapa orang? Hah? Al-haq itu ada berapa? Al-haq itu cuma satu. Yang lainnya? Batil. Tegas dengan hadis tadi, dan mengatakan semua di neraka kecuali satu yang benar. Menunjukkan dalam pembahasan yang kedua ini, kalau ikhtilafnya dalam perkara prinsip-prinsip agama, maka yang benar itu cuma satu. Dialah ahlul haq, ahlus sunnah. Orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Wal mukhalif min ashabil bid'ah. Sementara orang yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang sesat, yang menyimpang dari sebab-sebab ini. Paham ini? Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan guru-guru kaum muslimin. Masing-masing dari antara mereka berbangga dengan sekte-sekte mereka. Itu juga memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dari zaman dulu, tepatnya di akhir kekhilafan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Muncul kelompok sekte menyimpang yang namanya Khawarij, muncul lagi yang namanya Syiah. Nah, permunculan selain itu sekte-sekte menyimpang yang lainnya yang menyelisih Rasul dan para sahabatnya dalam karakteristik-karakteristik agama yang membuat mereka menjadi ahlul bid'ah. Muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Sufiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, muncul Asy'ariyah, muncul Maturidiyah, Yahyah yang lainnya itu banyak sekali sampai zaman sekarang ini sampai zaman kiamat. Nah, sekte-sekte yang menyimpang tadi itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Apakah mereka kafir? Jangan ngantuk. Apakah mereka kafir? Jawabannya tidak. Mereka muslim, tetapi mereka terjatuh dalam penyimpangan dalam perkara prinsip agama. Mereka muslim, tetapi terjatuh dalam perkara-perkara kebid'ahan yang melanggar agama. Ya kan kaum muslimin loh. Enggak. Kalau sama-sama muslim tok, kemudian sama-sama ada keutamaannya, benar. Tadi Rasul mengatakan dalam riwayat tadi kulluha finnar, ancaman neraka semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya enggak bisa kita mengatakan kaum muslimin. Ya kalau sama-sama muslim, kami yakin mereka muslimin, saudara kita sama kaum muslimin. Tetapi yang namanya penyimpangan, yang namanya kebid'ahan, yang namanya kesesatan harus dihindari. Harus dihindari. Semuanya harus kembali kepada prinsip yang satu. Satu kelompok yang dikatakan sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pembahasan tersendiri lagi. Mengenali golongan yang selamat, bab lain. Alasan, itu jangan tidak pengertian apa ciri-ciri golongan selamat bukan pembahasan kita kali ini. Itu ada pembahasan tersendiri ciri-ciri golongan selamat. Apa kelekatan nyari sisinya di luar sana. Nah, para golongan. Nah, cuma di sini kalau kita alhamdulillah para ulama membahas asbabul khilaf. Apa sebabnya kaum muslimin tadi terpecah belah menjadi sekte-sekte yang banyak yang tadi ini? Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing sekte berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Terkait dengan masalah sebabnya, di sini ada asbabun kasbi wa sababun kasbi wa sababun qadari. Sebabnya ikhwan yang pertama kali adalah itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingatkan lagi ayat yang sebelumnya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Kita mengatakan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menakdirkan ada perpecahan pada suatu kaum muslimin. Allah mengatakan kalau seandainya Rabb kamu mengendaki, maka Allah akan menjadikan umat manusia itu cuma satu, umatan wahidah, bersatu. Tapi mereka terus menerus senantiasa berbeda pendapat dari khilaf, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ini juga khilaf dalam pembahasan yang kedua tadi. Kita mengatakan itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ikhwan fillah rahimakumullah ada sebab yang lainnya. namanya sebab yang kasbi, dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebabnya ikhwanuddin a'azzakumullah, di antaranya di antaranya ialah al-ibtida', dikarenakan terjatuh di dalam kebidahan-kebidahan. Bahasanya al-inhiraf an-siratil mustaqim, dikarenakan menyimpang dari jalan yang lurus, tidak mau kembali kepada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mau kembali kepada siratul mustaqim. Mereka lebih memilih kepada prinsip-prinsip yang ada pada mereka, yang kemudian dikenal dengan sebutan al-ibtida', perkara-perkara kebid'ahan yang muncul pada pemikiran mereka, pada akidah mereka, pada ibadah mereka, dan semisalnya. Ini yang kita dalam hadis tadi. Setelah yang kedua yang orang bina azzakumullah ialah ittiba'ul hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu dikatakan oleh para ulama aslu zaid an-siratul mustaqim, asal muasal penyimpangan dari siratul mustaqim itu oleh hawa nafsu, itu hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 insyaallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat." فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. الآيات. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Nabi Alkitab, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas, itulah induk Al-Quran. Dan yang lainnya ada ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas. Allah mengatakan seperti itu. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabihat. Ibtigha'a al-fitnah, dikarenakan ingin mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari ta'wilnya. Mereka ini fardina azzaqullah, yang dikatakan orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, disifati dengan ittiba'ul mutasyabih, mengikuti yang namanya ayat mutasyabihat. Itu semua dikarenakan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat yang ada dari sahabatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum." Kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka lah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, maka hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Juga datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya tentang kaum Khawarij, mereka ini siapa? Sekte Muslim yang menyimpang dari kalangan Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah. Ditanya tentang orang-orang Khawarij, Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan tentang Khawarij ini, yu'minuna bimuhkanihi wa yahlikuna 'inda al-mutasyabih. Mereka beriman dengan ayat muhkamat, tapi mereka binasa ketika menghadapi ayat yang mutasyabih. Kemudian Ibn Abbas membacakan ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba, sampai akhir ayat, fa'amal ladina bi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a taqlilih. Yang menunjukkan dengan Rasulullah, ayat ini diterapkan oleh para sahabat untuk orang-orang Khawarij, yang mana mereka itu ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu yang membuat mereka centang teman menjadi sekian banyak sekte dan golongan, masing-masing berbangga dengan apa yang ada pada mereka, ittiba'ul hawa wa ittiba'ul mutasyabih. Mesti hawa nafsu itu, tidak ada lagi yang lain. Sebab yang ketiga ialah at-tasmim, at-tasmim ala tiba'il awa'id wa in fatadat au janat mukhalifatan lil haq. Yang artinya berpegangan dengan kuat, sangat perhatian dengan serius untuk mengikuti adat istiadat. Tamam? Tasmim, terus megangi dengan kuat, enggak mau pindah-pindah. Tamam? Perhatian serius untuk mengikuti adat istiadat, walaupun adatnya itu rusak, walaupun adatnya itu menyelisihi kebenaran, tidak peduli. Yang penting ini adatnya gue. Hah? Yang penting ini adatnya leluhur saya. Yang penting ini kebiasaan moyang-moyang kami. Tidak peduli mau rusak mau nggak rusak, sesuai dengan kebenaran atau tidak. Yang penting adat. Ini juga diantara sebab musabab terjadinya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin dan terjadinya sekte-sekte yang menyimpang tadi, dikarenakan masing-masing wilayah memiliki adat yang berbeda-beda, masing-masing merasa bangga dengan adat yang mereka miliki walaupun menyelisihi kebenaran. Yang dibahas sekarang adat yang menyelisihi kebenaran. Ini orang yang Allah punya sifatnya orang-orang musyrikin demut. Ini merupakan argumentasi kuno orang-orang kafir ketika menolak dakwahul anbiya wal mursalin. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Setiap ada nabi, setiap ada rasul yang menyampaikan dakwah yang benar kepada masyarakat, ditolak dengan satu alasan. Apa itu? Adat istiadat. Kami sudah mendapati moyang-moyang kami, leluhur-leluhur kami di atas sebuah adat dan kebiasaan, ya kami ikut-ikut mawon, ikut-ikut saja. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati moyang-moyang kami, mbah-mbah kami, leluhur-leluhur kami di atas sebuah kebiasaan, sebuah agama, sebuah adat, dan kami hanya mengikuti saja turuni handaya. Moyang kami mengatakan A, ya wis A. Moyang kami mengatakan B, ya sudah B. Dengan tanpa mengeceknya dengan kebenaran. Ingat di sini, yang menjadi permasalahan ialah ngotot mengurusi adatnya walaupun menyelisih kebenaran. Ini juga termasuk sebab munculnya sekian banyak sekte-sekte yang ada. Nah, sehingga harus ada koreksi di kalangan masyarakat. Yang namanya adat itu dibagi dua. Ada adat yang benar, ada adat yang salah. Adat yang benar itu ialah adat yang sesuai dengan syarat. apa bahasa mereka, adat pendidikan syarat gitu. Tapi betul-betul sesuai dengan syariat adatnya itu, atau perkara itu hanya mubah. Adapun kalau adat kebiasaannya menyelisihi kebetulan, menyelisihi syariat, menyelisihi Islam, itu perkara yang malah hal berubah. Harus itu. Ini orang yang anggap Allah secara ringan. Soalnya saya inginkan bukan pembahasan poinnya begitu. Yang saya inginkan pembahasan poinnya begitu. Khilaf jenis yang ketiga. Baik, ini secara ringkas asbab khilaf. Sebab tetap terjadinya perpecahan atau perselisihan dalam kubu kaum mukminin yang membuat satunya ahlu sunnah, satunya ahlu bid'ah. Paham kalau ya? Ini ringkasnya dua pembahasan. Kalau kamu ditanya masalah sikap, ya jelas. Dalam khilaf yang pertama antara muslim dengan yang kafir, sikap saya harus jadi muslim. Anti dengan orang kafir, jelas. Yang muslim itu yang benar, yang kafir itu yang salah. Walaupun yang muslim cuma satu orang, diberi belakang. Begitu pula terkait dengan khilaf jenis yang kedua. Sikapnya kita harus menjadi ahlu sunnah, harus di atas bimbingannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pegangi sunnah ini, kita pegangi agama ini. Dan harus anti kepada ahlu bid'ah. Kita meyakini yang benar Islam wa sunnah yang satu ini, yang lainnya salah. Walaupun semua orang di atas kebid'ahan dan satu orang di atas yang sunnah, satu inilah yang benar. Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kuntum wahda. Dalam perkara yang seperti ini tidak ada istilah basa-basi. Tidak ada istilah yang namanya toleransi. Hak-hak, batil-batil. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Syirik-syirik, tauhid-tauhid. Kufur-kufur, iman-iman. Itu prinsipnya. Yang tidak mungkin ditawar-tawar. Ingat, yang pertama tadi, yang menyelisihinya kafir. Kalau yang kedua ini, yang menyelisihinya ahli bid'ah. Sama-sama gak enak. Tarik Allah. Ada. Alhamdulillah. Sudah menyelesaikan dengan sangat ringan. Sesuai. Sekarang kita memasuki jenis khilaf yang ketiga. Dan ini yang ingin saya ulas agak panjang, sengaja. Tamam. Khilaf jenis yang ketiga ya Farantina Azzaqullah. Ialah khilafun fil ahkam syar'iyyah. Khilaf perbedaan pendapat di dalam masalah hukum-hukum syar'i. Yang diistilahkan oleh banyak orang khilafun fil furu'. Perbedaan pendapat tentang cabang-cabang agama. Tapi ini istilah kurang tepat. Yang lebih tepat ialah khilafun bil ahkam syar'iyyah atau khilafun bil fiqh, khilaf dalam perkara hukum-hukum syar'i atau khilaf dalam masalah-masalah fiqhiyah, masalah hukum-hukum fiqh. Nah, ini kira-kira terjadi di kalangan muslim melawan kafir atau kaum muslim dengan muslim, muslim dengan muslim. Bahkan lebih khusus lagi fanatina azzaqullah, khilaf yang terjadi poin yang ketiga ini khilafun bainal ulama. Khilafnya itu terjadi di kalangan para ulama kaum muslimin sendiri, dari mulai zamannya para sahabat sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Ini yang panjang pembahasannya, ini yang banyak sebabnya. Tamam. Di sini pula terdapat sekian banyak kewajiban, faedah-faedah, dan di sini pula ada pembahasan adab-adab khilaf. Ini pembahasan yang tampak itu adab-adab berbeda pendapat, saya masukkan ke poin yang ketiga ini tadi. Setelah poin yang pertama dan kedua sangat jelas, prinsip agama, bahwa terbagi adab-adab. Yang dibahas sikap, sikap, jelas sikap. Waktunya istirahat atau belum? Atau dibikin istirahat supaya pas masuk tema baru. Nah, nanti istirahat dulu, perbacaan yang lama-lama. Nah, yang mau wudu, yang mau anu-anu, jam 10:04 langsung mulai lagi dengan pembahasan yang baru, kilaf jenis yang ketiga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.